sepahit racun merah penghinaanmu. Air dalam tempayan engkau tumpahkan setelah kau dapatkan air sekolah. Tak kusangka kau setega itu melupakan semua janjimu. Mengapa kau begitu tega bagai singa kelaparan? Engkau terkam hatiku yang tulus ini. Setajam kuku bima keputusanmu, sepahit racun merah penghinaanmu. ku bima keputusanmu, sepahit racun merah penghinaanmu.